bayi ya namanya. Tetapi waktu luang setelah bekerja menjadi waktu yang paling beresiko. Jadi wong nek nganggur ono space, ada ruang baik kanggo setan temenan maupun setan bangsa menung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita berada pada jam-jam luang, waktu-waktu kosong nih Pak. Ditutun wae. Setan-setan kecemasan langsung datang menyerang. Setan sing bisiki barang elek-elek teko. Pada saat itulah pikiran kita terbang kemana-mana tanpa arah dan tujuan. Wah, mi beri doro cari di banter. Kalau kau mi beri piki, bohongin dok. Ini pikiran satu tu. Iya nek terbangi pikiran yang urusan Nabi. Saya yakin. Uang nek nganggur, pikiran yang lencer itu gak urusan Nabi segakin. Dlemeng, drem, semunggo, danio, zaman semunggo ngene utan duit ngono yo. Nek santri bermuslawat kok pikirannya semunggo utan duit, ya Allah, malu saya di hadapan Allah. Santri bermuslawat kudu cerdas ya. Badan dari data badan pusat statistik BPS. Napa Pak? BPS. Napa? Badan pusat statistik. Yo, statistik dedek yo. Angka pengangguran di Republik Tercinta ini hingga saat ini mencapai 7,39 juta orang. Dari angkatan kerja 118,19 juta orang. Apa ngarang ini? Data BPS itu. Seneni uang kula nek ada ngarang. Pak. 7,39 juta jiwa wong sing nganggur di Indonesia. Diterang noa. Mayoritas mereka hidup di pedesaan. Mayoritas wong NU. Lho kok ngono? Iya, pola NU ini organisasi terbesar di Indo. Nopo kula nerangno niki ditutun noa. Nggih. Atus sing nganggur, sing melarat, sing akeh kita. Maka hendaknya sebagian kita ada yang berdakwah melalui perbaikan ekonomi. Jadi dakwah gak cukup qola ta'ala, qola Rasulullah, yasinan, tahlilan, manaqib, istighosah. Supaya ono dari kula kali sampean salah siji men berdakwah melalui perbaikan ekonomi. Sebab uang iku nek pegel nganggur idek kubure timbang imane. Percaya napa mboten? Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan orang yang bekerja mencapai 110,80 juta orang. Kadang-kadang ono wong sing nganggur, apa-apaan gak nganggur. Nggawa map, kloyong-kloyong, gak mlebu nang catatan kene, Pak. Jane nganggur, cek diarani kaya-kaya gak tadi pengacara, pengangguran banyak. Kloyong-kloyong-kloyong. Ha iki rada panen unsume pilek iki lho. Masyaallah merono. Kula duwe swara samene mrono kudu semene. Cok calon diparani lho kecik ke swarae. Apa wong iki dadi disigari? Aku lha nek dijayahi wong ngene seweneng tambah tak Masya Allah, kok kata sampean wonge Masya Allah. Kulo ning gak ada jamaah mboten titik-titik ya kinten-kinten 6000. Masya Allah. Wis ngene wis sampean kekno nika mawon nggih 5999 siji ae sing tak pek ya sampean tok ya. Pak. Niki lho Pak. Pinten Pak? Dari Badan Pusat Statistik BPS angka pengangguran saat ini pinten Pak? 7,3. Niki nek kula dadekno persen, wong kula ngitunge cepet Pak. Ditutuno. Sekitar 6,25 sampai 6,30%. 6, wakil niku Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai kiai-kiai kudu pinter. Santri-santri ku tanah-tanah sing kosong-kosong ditanduri. Insyaallah kunir, laos, ya ngerti to? Sing gak ditanah ya gawe plastik-plastik buangan umplung-umplung iku. Iku nek dielmoni nandure di bismillahi bengi wiritan. Wuh, sugih kabeh. Sugih. Ono kunir. Kunir iku jono macem-macem kelire. Insyaallah ono kunir putih. Temulawak. Lha ngoten to? Nggih. Niku mawon buri-burine omah latar-latar ditanduri kenek dige mangan, Pak. Percados nggih? Nggih. Ojo arep-arep digundang, diundang wong ten dhuren. Iya nek ngundang. Ada semboyan orang bijak, tidak ada pengangguran dari golongan orang-orang bijak. Dadi wong nek bijak temenan, mboten gelem nganggur. Pengangguran adalah perbuatan yang sangat berbahaya bagi semua orang. Bapak saudara Muhammad.